بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita masih pada pembahasan sisi i'jaz Al-Quran. Disebutkan pada majelis yang lalu, dari semua akwal yang ada bisa kita klasifikasi menjadi dua bagian. Ada qaulun batil fasid, ada yang mu'tabar. Disebutkan pada keterangan yang lalu, majelis yang lalu, beberapa akwal yang dikatakan batil atau fasid, atau ya dirinci. Pada kesempatan kali ini akan kita sebutkan pembagian yang kedua, al-aqwal yang dikatakan mu'tabar dalam masalah ini. Qaul yang pertama, ialah innama waqa'a bi nazmihi wa sihhati ma'anihi wa tawali fasahati alfadhihi. Tantangan itu terjadi dengan nazam Al-Qur'an. Susunan-susunan lafadznya, kalimatnya, katanya, dan keabsahan makna-maknanya, dan kefasihan lafadznya yang terus berturut-turut. Di sisi ini ya. Nah, ini pendapat yang disahihkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya. Dan beliau menisbatkan pendapat ini kepada jumhur dan kepada para huzzaq, orang-orang yang cerdas. Pendapat yang kedua ialah anna inna wajhal i'jaz al-fasahah wa gharabatul uslub والسلامة من جميع العيوب وغير ذلك مقترنا بالتحدي. Sisi i'jaznya adalah kefasihannya, fasahahnya, uslubnya yang unik dan selamat dari semua kaiban-kaiban yang ada, disertai juga dengan tahaddi, menantang fusaha, orang-orang fasih dari kalangan bahasa Arab dengan itu. Ini pendapat yang dipilih oleh Fakhruddin. Al-Imam Fakhruddin. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Pendapat yang ketiga, sisi i'jaz Al-Quran ialah dari sisi ma fihi min an-nazam wa at-ta'lif wa innahu kharijun 'an jami'i wujuhi an-nazam al-mu'tad fi kalam al-'arab wa mubayyinun li asalibi khitabatihim. Sisi i'jaznya ialah apa yang ada pada Al-Qur'an dari nazamannya, nazam Qur'annya, dan tartib tertib dan taklif-taklif Quran tadi. Keluar dari semua sisi-sisi nazam yang biasa pada kalamnya orang-orang Arab. Sehingga berbeda dengan uslub-uslub khitabnya orang-orang Arab. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Qadhi Abu Bakar. Pendapat yang berikutnya ialah innahu syai'un la yumkinu ta'biru bihi. ini sesuatu yang tidak mungkin diungkapkan gitu. Ya jaz pada Al-Quran enggak kan, enggak bisa dibahasakan dengan tutur kata, enggak bisa diungkapkan dengan tutur kata, enggak bisa diungkapkan. Ini pilihannya As-Sakaki dalam bukunya Al-Miftah. Dia mengatakan dalam bukunya Al-Miftah, wa'lam anna sya'nal i'jaz ajibun yudrak la yumkin wasfuhu. Ketahuilah bahwasanya urusan i'jaz, sebuah i'jaz, mukjizat, perkara yang ajib, yang menakjubkan, yang bisa dirasakan, bisa diidrak, tetapi tidak bisa digambarkan, enggak mungkin disifatkan. Pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang mengatakan innal i'jaza fihi min haitsu istamarrat al-fasaha wa balaghah fihi min jami'i anha'iha fi jami'ihi istimrar la tujadu lahu fatrah wa la yaqdiru 'alaihi ahadun min al-bashar. Sisi i'jaz Al-Qur'an adalah dari sisi berlangsungnya, terus menerusnya, kefasihannya, balaghah Qur'an dari semua sisi-sisinya, pada semua Al-Qur'an. Dengan istimrar keberlangsungan yang tidak ada jeda sama sekali, enggak ada futur sama sekali. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan umat manusia yang mampu dan sanggup untuk itu. Kalau untuk orang-orang fasih dari kalangan orang Arab, dari kalangan manusia biasa, mungkin dia fasih. Tapi kefasihannya enggak bisa terus-menerus. Terkadang dia ada bahasa yang kelu, yang enggak fasih, ada jedahnya begitu, enggak terus-menerus. Dan terkadang enggak semua sisi bahasa dia fasih. Ini adalah pendapatnya Hazim dalam bukunya Minhajul Bulagha. Ini mirip dengan yang disebutkan oleh Ibnu Athiyah dan oleh Ibnu Az-Zamlakani. Pendapat yang berikutnya, pendapat yang mengatakan wajhu i'jazi fihi min jihatil balaghah. Sisi i'jaz Al-Qur'an itu dari sisi balaghahnya. Sisi balaghahnya. Tidak ada yang bisa menyamai balaghatul Qur'an. Ini pendapatnya Al-Khattabi. Dan beliau menyandarkan ini kepada pendapat al-aktsarun min ulama'in nazar. Mayoritas ulama-ulama an-nazar. Nah, pendapat yang berikutnya, ini pendapat yang dipilih oleh Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Burhan di halaman 309 setelahnya. Setelah membawakan akwal-akwal di atas, beliau mengatakan pendapat yang ke-12, total dari semua pendapat yang dibawakan, yang ke-12, kata beliau, wa huwa qawlu ahli tahqiq, dapatnya para muhaqqiqin ahli tahqiq, innal i'jaza waqa'a bi jami'i ma sabaqa min la bi kulli wahidin an infiratih. فَإِنَّهُ جَمَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ. Sesungguhnya sisi i'jaz dalam Al-Quran terjadi dengan semua yang disebut al-aqwal di atas, bukan dengan masing-masing atas sendiri. Sebab i'jaz Al-Quran mengumpulkan semua poin-poin yang dibawakan pada aqwal-aqwal di atas. Semuanya masuk pada i'jaz Al-Quran. yang dikatakan min di antara i'jazul Qur'an dari segi balaghahnya, dari segi nazamahnya, dari segi fasihnya, dari sisi maknanya, dari sisi ininya. Banyak aujuh sisi-sisi i'jazul Qur'an. Dan kata Zarkashi rahimahullah, enggak cukup itu, ditambah lagi dengan yang lain. Dia menyebutkan sisi-sisi balaghatul Qur'an yang lain. Iyala ar-raw'ah allati lahu fi qulubi sami'in wa asma'ihim sawa'un kana al-muqirin wal-jahidin. Adanya raw'ah. Raw'ah itu sesuatu yang menyejukkan, membahagiakan, yang akan terjadi pada hati orang-orang yang mendengarkannya dan di telinga mereka sama-sama mendengarkan. Baik orang-orang yang mengikrarkan Al-Quran atau orang-orang yang menentang Al-Quran. Kata beliau, "Thumma inna sami'ahu in kana mu'minan bihi yudakhiluhu raw'atun fi awwali sama'ihi wa khasyah. Thumma la yazalu yajidu fi qalbihi mahabbatan lahu." Kemudian, kalau yang mendengarkan Quran adalah orang yang beriman dengannya, maka dia akan merasakan raw'ah tadi langsung meresap masuk dalam awal pertama kali dia mendengarnya, syiah dalam hatinya. Dan terus demikian dia akan mendapati dalam hati rasa cinta, rasa rindu kepada Al-Quranul Karim. Wa in kana jahidan wajada fihi ma'a tilka raw'ah nufura wa'iyya. Tapi kalau dia adalah orang yang menentang Al-Quran, maka dia akan mendapati, walaupun dia merasakan raw'ah tadi, dia akan menentangnya dan sudah memahaminya. Ini juga termasuk sisi i'jaz Al-Quran. Terutama di kalangan orang terdahulu kala, di kalangan orang-orang Quraisy, walaupun mereka musyrik kafir menentang Al-Quran, tapi ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW, mereka merasakan perkara begitu nikmat, begitu indah, begitu membahagiakan, menyejukkan hati mereka. Namun dikarenakan belum ada taufik dan hidayah pada mereka, maka mereka menentangnya. Wa minha, dan di antara sisi-sisi i'jazul Qur'an ialah annahu lam yazal ghadban tariyan fi asma'i sami'in wa 'ala al-sinatil qari'in. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini terus menerus basah baru, selalu basah, selalu baru di telinganya orang-orang mendengarkan dan di lisan orang yang membacanya. Tidak pernah basi, tidak pernah usang, selalu baru, selalu merasa baru ketika didengarkan dan ketika dibaca. Malu membosankan. Wa minha, dan di antaranya adalah ma yantashiru fihi inda tilawatihi min inzalillahi iyahu fi surati kalami huwa mukhatabatun minallahi li rasulihi taratan wa mukhatabatun ukhad khalqihi. Di antara i'jazul Qur'an, apa yang tersebar padanya ketika dibaca, ya, dari Allah turunkan kepadanya, ketika dibaca ada bentuk ucapan ketika Allah mukhatabah mengajak bicara Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seperti Allah mengajak bicara makhluknya. Ini perkara yang luar biasa. Wa minha, dan di antaranya pula adalah jam'uhu baina sifatai al-jazalah wal-udhubah. Al-Quranul Karim bisa mengumpulkan antara dua sifat. Yang pertama jazalah, kedalaman makna. Wal-udhubah, dan segar. Azab, segar. Secara makna dan secara lafadznya. Ini dua perkara yang susah ada pada ucapannya manusia. Jarang bisa kumpul pada umumnya. Ketika ucapannya segar, semata-mata segar dibaca gitu. Maknanya dalam. Terkadang dia ingin mendalam pada maknanya jazalah, udhubahnya kurang. Tapi Al-Quran, adbun, jazil. Ya segar. Ketika orang membaca itu merasa nikmat, merasakan ketenangan, merasakan kesegaran pada lafadznya, pada maknanya, dan makna yang terkandung padanya, makna jazil. Begitu banyak, begitu dalam. Itu luar biasa. Itu Al-Quranul Karim. Ini termasuk sisi balaghahnya Al-Quran. Wa minha, yang antaranya pula adalah ja'alahu akhiral kutubi ghaniyan an ghairihi wa ja'ala ghairahu minal kutubil mutaqaddimah qad yahtaju ila bayanin yarji'u fihi ilaihi. Di antara i'jazul Quran adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai akhir kitab sucinya yang tidak kepada kitab yang sebelum-sebelumnya. Dan Allah menjadikan kitab suci yang lain dari kitab-kitab yang terdahulu terkadang memerlukan sebuah penjelasan yang kembali kepada Al-Quran untuk itu. Al-Quran yang justru menjelaskannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Naml ayat yang ke-76, Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi khalifun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini mengisahkan kepada Bani Israil lebih banyak, lebih dari apa yang mereka ikhtilafkan sendiri padanya. Dan masih banyak lagi yang lain, sisi-sisi i'jazul Qur'an yang lain. Dari semua sisi terkait dengan masalah kandungan maknanya, Al-Quranul Karim membahas banyak hal terkait dengan perkara di masa lalu, perkara di saat itu, dan perkara di masa akan datang. Membahas masalah akidah, membahas masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah kemasyarakatan. Bahkan termasuk yang jazul Quran membahas tentang perkara-perkara sifatnya ilmu keduniaan, pengetahuan alam dan segala macamnya, dibahas panjang terkait dengan langit-langit, gunung-gunung, laut-laut, pohon-pohonan, makhluk Allah yang indah ini, dibahas dengan rinci, dengan detail. Namanya ulum kauniyah. Dan para ulama menjabarkannya terkait dengan ilmu tentang alam raya ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menjabarkan dalam bukunya Miftah dari Sa'adah terkait dengan bintang, gugus bintang, matahari, rembulan, langit. Semuanya beliau bahas dengan rinci, dengan detail. Terkait dengan masalah keajaiban-keajaiban yang ada pada makhluk ini, pada alam ini, pada hewan dan segala macamnya. Beliau juga dalam bukunya Syifaul Alil, dibahas panjang masalah itu. Juga membahas masalah medis. Ibnu Qayyim punya kitab Al-Tibbun Nabawi membahas dengan rinci, dengan detail tentang masalah pengobatan-pengobatan Nabi, disebutkan dalam Zadul Ma'ad juz khusus tentang Tibbun Nabawi, dan juga para ulama yang membahasnya. Itu semuanya luar biasa, menunjukkan tentang i'jazul Qur'an wa annal Qur'ana mu'jiz. Nah, sebagai tambahan keterangan dan sebuah faedah, disebutkan oleh Az-Zarkashi rahimahullah dalam bukunya Al-Burhan di halaman 311 terkait dengan tahaddi dan i'jaz. Beliau mengatakan masalah at-tahaddi innama waqa'a lil insi dunal jinni. At-tahaddi, tantangan dengan Al-Quran kepada orang-orang Arab yang fasih untuk mendatangkan semisalnya atau bahkan satu surat semisal, itu hanya untuk bangsa manusia, bukan untuk bangsa jin. Li'annal jinna laysu min ahli lisanil arabi alladhi ja'al Qur'an ala asalibihi. Sebab bangsa jin, mereka bukan termasuk orang-orang yang memiliki lisan Arab yang mana Qur'an turun dengannya. Quran turun dengan uslub bahasa Arab. Wa innama dzukiru fi qawlihi, hanya saja mereka disebutkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla al-Salam 88, la qul la istama'atil insu wal jinnu, katakan wahai Nabi, kalau saatnya berkumpul bersatu padu manusia dan jin, ini yang dibahas pada ayat tahaddi al-Isra ayat yang ke-88, disebutkan kata-kata jin di sini adalah ta'ziman li'i'jazihi, untuk mengagungkan sisi i'jaz Al-Quran. Walaupun berkumpul semua umat manusia yang ada, plus semua bangsa jin, walaupun mereka bukan yang dituju dengan tahati ini, tidak bakal sanggup mendatangkan yang semisal Al-Quran Al-Karim. Ta'ziman li'i'jazihi. Ya. Sendirian saja, digabungkan dengan jin aja enggak sanggup, apalagi cuman manusia saja, lebih-lebih enggak sanggup lagi. Demikian disebutkan oleh Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan, dan masih menyisakan beberapa masail akan kita sebutkan lagi insyaallah pada kesempatan berikutnya. Masih yang terakhir sebelum kita membahas tentang hadis berikutnya tentang masalah tajwid, insyaallah teruskan kembali pada kesempatan yang berikutnya lagi. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.